السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang sangat banyak. Di antara kenikmatannya adalah akan datangnya bulan Ramadan, akan hadirnya beberapa hari ke depan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan kebaikan, di mana disyariatkan dalam agama kita untuk kita berpuasa. Dan ini menduduki rukun Islam, sebagaimana hadis Ibnu Umar, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas lima dasar: syahadati an la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah, wa iqamis shalah wa itaiz zakah, wasami Ramadan wa hajjil bait man istata' ilaihi sabila. Dua kalimat syahadah, kemudian mengerjakan salat, membayar zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan kemudian haji bagi yang mampu melakukan perjalanan ke Baitul Haram. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan adalah hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim yang akil, yang baligh. Faman syahida minkumus syarha falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang mendapati bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Hadirin yang kami muliakan, puasa bagi banyak manusia terasa berat, karena dia harus meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan syahwatnya dari semenjak pagi hari masuknya waktu sholat subuh sampai masuknya waktu sholat maghrib. Tidak ada sarapan pagi, tidak ada makan siang, tidak ada minum, tidak ada ngemil sampai datang waktu maghrib. Berat, susah, payah, lemas, letih, lelah. Tetapi dengan kita mengerti keutamaannya, dengan kita mengerti as-sawabul ajr, pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi mereka-mereka yang menjalaninya, maka akan timbul kesemangatan dan bahkan bersyukur dan berterima kasih kepada Allah azza wa jal tatkala hidup kita bisa mendapati Ramadan demi Ramadan. Hadirin yang kami muliakan, akan kami sampaikan beberapa sesuai dengan waktu yang ada. Di antaranya, wa'alaikum muslimin, puasa itu adalah sebagai benteng bagi kita, yang membentengi diri kita masing-masing dari panasnya api neraka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih, "As-shaumu junnatun yastajinnu bil 'abdu yawmal qiyamati minan nar." Puasa itu adalah benteng yang akan membentengi seorang hamba dari panasnya api neraka. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah adanya syariat yang begitu besar hikmah di baliknya, yakni as-shaum, menahan makan, menahan minum di waktu-waktu yang dilarang. Itu hal yang ringan ketika pahalanya adalah sebesar ini. Janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Di samping itu, kaum muslimin, orang yang berpuasa satu hari saja karena Allah, ikhlas karena Allah, Allah akan jauhkan wajah dia dengan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Man sama yaman fi sabilillah ba'adahullahu waj'anin nari 70 kharifa. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, yakni ikhlas karena Allah dalam rangka mentaati Allah azza wa jal, maka Allah akan jauhkan wajahnya dia, yakni dia, dari api neraka 70 tahun lamanya, yakni 70 tahun perjalanan. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, man sama yaman fi sabilillah ja'alallahu lahu handaqan ma bainas samai wal ard. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah akan jadikan bagi dia parit atau jurang yang sangat dalam dan terjal, yang akan menjauhkan dia dari neraka sebagaimana jurang itu sedalam antara langit dengan bumi. Hadirin yang kami muliakan, satu kali puasa mendapatkan sekian banyak faedah, mendapatkan sekian banyak kebaikan bagi kita yang melakukannya. Di samping itu, kaum muslimin, puasa Ramadan adalah satu amalan yang dengan sebab itu Allah menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Di samping pahala yang melimpah, jaminan Allah akan memberikan padanya keselamatan dari api neraka, dijauhkan dari neraka, dan sekaligus puasa itu pun menjadikan sebab Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Nabi kita alaihissalatu wassalam beliau bersabda dalam hadis yang sahih, man sama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena meyakini wajibnya puasa tersebut dan dia menjalankan karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan dia mengharapkan pahala semata kepada Allah Azza wa Jal, yakni ikhlas, bukan riya, pamer, atau ingin dipuji, bukan. Maka Nabi kita memberitahukan kepada kita, semata dengan kita berpuasa seperti itu, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin yang kami muliakan, ini sangat mengembirakan sekali. Sehingga para sahabat ketika diberitahukan atakum Ramadan, syahrul mubarak, Nabi memberikan sebuah wasiat, sebuah nasihat, sebuah ceramah dalam rangka membangkitkan semangat para sahabat guna menjumpai bulan Ramadan. Nabi kita menyatakan atakum Ramadan, syahrul mubarak, datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Di antara kebaikannya di bulan Ramadan adalah futihat abwabul jannah, lam tughlaq babun minha babun wa yughlaqu babun nar wa lam tuftahu babun. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga semuanya dan tidak satu pun pintu surga yang ditutup. Di bulan Ramadan ditutup semua pintu neraka dan tidak dibuka satu pun dari pintu neraka itu. Wasukiti syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ini mengembirakan bagi kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di bulan Ramadan kaum muslimin, kita melakukan berbagai macam amalan. Amalan yang wajib di bulan Ramadan adalah berpuasa. Kemudian yang lainnya dan yang lainnya. Puasa wahai kaum muslimin, pahalanya sangat besar. Tidak ada takaran bilangannya. Semau Allah dalam memberikan pahala. Tidak seperti amalan-amalan yang lainnya. Disebutkan dalam hadis sahihain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu 'amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi ashri amsalha ila 700 dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajibihi yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli." Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua amalan manusia adalah untuk dia. Amalan manusia dilipat gandakan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipatnya. Kecuali puasa. Puasa dilakukan oleh hambaku adalah karenaku. Yakni kita kaum muslimin lebih suka kenyang, lebih enak makan. Tetapi mengapa kita meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan syahwat walaupun kepada istri kita dari semenjak subuh sampai maghrib? Tak lain karena memenuhi kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Tak lain kita berpuasa karena Allah. Maka wa najibihi, akulah yang akan membalasinya. Makna kalimat wa najibihi yakni pahalanya tidak seperti amalan soleh yang lainnya dikali lipatkan menjadi 10, 20, 100, 200 sampai 700 kali lipat. Tetapi lipatan yang tiada hingga dan tiada tara. Semau Allah dalam memberikan pahala bagi mereka-mereka yang melakukan ibadah saum. Maka hadirin yang kami muliakan, sangat mengembirakan sekali. Sangat menyenangkan sekali adanya pada satu tahun 12 bulan. Salah satu di antaranya adalah bulan Ramadan, yang di bulan itu kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala yang melimpah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan barakah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita semuanya untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Yang lebih pokok yang kita angkat dalam kesempatan ini adalah berpuasa pada bulan yang akan datang, satu bulan di tahun ini, yakni bulan Ramadan, beberapa hari akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita dan menyampaikan umur kita pada bulan Ramadan dan memenuhi amalan-amalan saleh. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Disebutkan dalam hadis yang sahih, orang yang melakukan amalan ibadah di bulan Ramadan, misal seperti ibadah tarawih. Tarawih wa kaum muslimin bagi banyak orang menjadi sebuah problem. Dengan rokaat yang banyak, 11 rokaat. Dengan bacaan yang tartil, butuh waktu 1 jam. Kurang lebihnya. atau mungkin bisa lebih dari itu, bagi manusia terasa berat. Mereka lebih suka ba'da isya langsung pulang. Tetapi ketika Ramadan, datang syariat salat tarawih, salat tarawih. Perlu kami sampaikan agar kita bersemangat dalam mengamalkannya. Nabi kita alaihissalatu wassalam beliau bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang dia berdiri, yakni melakukan salat malam di bulan Ramadan yang diistilahkan dengan salat tarawih, maka akan diampuni bagi dia dosa-dosa yang telah lalu. Akan dimaafkan dosa-dosa yang telah lalu dengan kita melakukan ibadah salat tarawih tersebut. Seorang yang melakukan ibadah salat tarawih, salat tarawih wa kaum muslimin, disyariatkan salat tarawih itu berjamaah di masjid kaum muslimin, dilakukan sampai selesai, maka dia akan mendapatkan pahala semisal melakukan salat tarawih satu malam suntuk, seperti dia melakukan qiyamul lail satu malam suntuk, padahal cuma paling satu jam atau satu jam setengah atau kurang dari itu. Nabi kita menyatakan dalam hadis yang sahih, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kana ka qiyami lailatin." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia salat tarawih bersama imam hatta yansarifa, sampai selesai. Perhatikan, sampai selesai. Maka akan ditulis bagi dia pahala semisal dia salat satu malam suntuk. Ini tidak didapati kecuali di bulan Ramadan. Karena salat tarawih itu adalah salat malam yang dilakukan di bulan Ramadan, tidak dilakukan di luar bulan Ramadan. Adapun salat malam yang dilakukan oleh kita di bulan selain Ramadan disebut dengan salatul tahajud atau salatul qiyamul lail, salat malam, yang itu tidak disyariatkan terus-menerus dengan berjamaah, tidak disyariatkan dengan suara jahr, dan tidak memiliki pahala semisal dilakukan ketika di bulan Ramadan. Maka hadirin kaum muslimin, dengan ini semuanya, maka mari kita manfaatkan waktu yang ada, kesempatan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu yang ada, dan lebih khusus ketika nanti kita masuk ke bulan Ramadan. Masih teramat banyak keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, namun karena waktunya yang tidak memungkinkan, tidak bisa kami sampaikan satu persatunya. Tetapi cukup bagi seorang mukmin mendengarkan beberapa di antara hadis-hadis yang tadi kami sampaikan, cukup bagi dia untuk menjadikan pendorong dan semangat, dan berdoa kepada Allah sebagaimana para salafus saleh memohon kepada Allah agar diberi waktu umur sehingga bisa mendapati Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa mendapati Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa mengisinya dengan amal saleh yang pahalanya tentunya lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana mal abrar. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tabit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub isrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqo haqqo farzuqna tibaah, wa arnal batila batila farzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.